Mitra bisnis, mogok massal buruh yang menuntut sejumlah hal, mulai dari dihapuskannya sistem outsourcing sampai peningkatan UMR, terlalu sering terjadi di Indonesia. Di negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, Filipina, Hong Kong, dan Thailand, relatif sangat jarang terjadi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Nina Tursinah. Bu Nina, apa komentar Anda? Sebetulnya saya pribadi dan teman-teman pengusaha sebetulnya sangat prihatin sekali ya dengan adanya kejadian pemogokan-pemogokan ini. Walaupun mungkin secara dia nggak anarkis, tapi kan itu tetap mengganggu juga gitu. Yang seharusnya kita sih selalu berharap segala sesuatunya kan kita bisa dibicarakan dengan duduk manis gitu. Karena sekecil apapun yang namanya ada pemogokan, ada demo, itu pasti dampaknya ke dua belah pihak. Jadi dampaknya bukan hanya kepada pengusaha, tapi juga kepada para pekerjanya juga. Dan untuk kesinambungan kegiatan usaha dan image dari negara-negara lain pasti menilai siapapun itu pengusahanya atau pekerjanya kan bukan dinilai satu-satu, tapi secara keseluruhan Indonesia ku tercinta ini yang dinilai kan. Dan itu pasti dampaknya ke hal bisnis kita. Dan saya khawatir dengan situasi seperti ini justru dimanfaatin oleh negara-negara pesaing kita yang mempunyai bisnis yang memang bisa merebut pasar di negara-negara lain yang kita sudah mendominasi, misalnya ekspor kita kemana. Termasuk juga dia bisa mengambil kesempatan pasar di dalam negeri, dia juga bisa ambil karena situasi kita kisruh terus kan. Jadi tentunya banyak pengusaha yang tidak secara konsen memaksimalkan usahanya karena ada ketakutan dan terganggu dan lain sebagainya. Jadi itu bisa diambil oleh negara-negara pesaing kita. Dan jadi sementara kita kan, apalagi kalau kita bicara masalah bisnis saat ini kan nggak seindah dulu ya. Jadi kita sekarang lagi dikonsentrasikan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kualitas produk-produk Indonesia, khususnya untuk produk-produk dari pengusaha UKM, kita dorong untuk bisa menguasai pasar dalam negeri. Seperti kemarin ada Hari Batik Nasional, kita semua gegap gembita bagaimana membuktikan bahwa batik sekarang udah bisa menjadi tuan dan nyonya rumah sendiri dan juga sudah bisa ekspor. Tapi kalau dengan seperti ini, ya pasti akan dampaknya kemana-mana gitu. Dan saya yakin tuntutan mereka itu bukan hanya untuk yang jadi korban, bukan hanya pekerja saja, pengusaha juga kan nggak mau lah kalau memang situasinya seperti ini terus, misalnya kayak semuanya outsourcing dan lain sebagainya kan. Undang-undang nomor 13 juga sebetulnya yang dirugikan juga bukan hanya pengusaha saja, tapi termasuk pekerja juga gitu loh. Kita juga semua kepingin lah untuk menjadi pegawai tetap, tapi karena undang-undang 13 sehingga mengakibatkan sekarang jadi persaingan begitu ketat, jadi banyak tidak terkontrol yang namanya harusnya tidak boleh outsourcing, jadi di outsourcing kan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dua-dua merasakan tidak enak gitu loh. Ya mudah-mudahan ada titik temu segera, tapi tentunya harus win-win solution ya. Semua kedua belah pihak bisa diakomodasi bahwa ini untuk kepentingan bersama gitu. Dan kalau misalnya tuntutan semua outsourcing harus dihapus juga, menurut saya kan nggak mungkin gitu loh. Kan ada yang boleh di outsourcing kan, ada enggak, ya kita tinggal ngikutin undang-undang. Itu kan ada 5 sektor yang boleh di outsourcing kan, itu juga antara lain gitu loh. Jadi bukan nanti terus jadi 5 itu harus tidak boleh tambah lagi gitu. Itu kan antara lain itu juga nanti kan mesti berkembang. Yang penting kan bukan pekerjaan utama dan lain sebagainya. Itu rentetannya banyak mas, jadi ya kita prihatin lah, mudah-mudahan para pekerja juga memahamin situasi sekarang sehingga benar-benar jangan sampai karena masalah ini yang dirugikan jadi semua pihak gitu loh. Menurut Ibu, bagaimana cara agar demo dan mogok seperti ini tidak terus terulang? Apakah memang belum ada wadah untuk duduk bersama mendiskusikan win-win solution terkait hal ini? Sebetulnya sudah dilakukan ya, karena kita ada tripartit nasional, itu LKS tripartit nasional ya, anggotanya adalah serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Jadi sudah sering duduk bareng gitu loh, untuk membahas masalah-masalah seperti ini, seperti kemarin juga kan dari Kementerian Tenaga Kerja, dari serikat pekerja, dari pengusaha juga sudah membahas ini. Tinggal itu bagaimana implementasinya di lapangan gitu. Kadang-kadang kan kalau memang sudah kemarin dibahas dan sudah masing-masing memahamin, tapi kok tetap ada demo gitu loh. Jadi saya takutnya demo ini juga nanti ada pihak-pihak lain, walaupun mungkin ya untuk mengingatkan kembali dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah berkali-kali ada jalan upaya bareng-bareng lah supaya ini tidak terjadi gitu. Sudah sering, Mas. Lalu siapa yang harus mengakomodir agar kesepakatan yang telah dibuat bisa berjalan, Bu? Ini dia ya, dari pemerintah sudah, dari ini sudah lulus. Tapi mungkin memang kita melarang dia tidak demo kan nggak bisa juga ya. Dia kan hak warga negara gitu loh. Cuman apa iya demonya tuh harus mengerahkan sampai ribuan sama jutaan karyawan. Sehingga sekarang banyak perusahaan-perusahaan sekarang hari ini kan nggak buka gitu loh ya. Jadi ini juga jelas kan tidak baik gitu loh. Jadi siapa lagi? Saya tidak tahu mesti siapa lagi, karena kita tiga komponen ini sudah diwakilin gitu. Apa mungkin ya sebetulnya apa ya harus ada pihak yang lebih tinggi lagi mendamaikan ini, tapi mendamaikannya tidak sepihak ya. Semua harus mengakomodir tiga komponen itu, karena ini kan terdiri dari tripartit. Jadi semua pihak itu harus benar-benar terlibat bagaimana cara solusinya, sehingga jangan sampai nanti kayak dulu lagi. Misalnya ada penutupan jalan tol dan lain sebagainya, kayak gitu kan saya kita semua pada khawatir gitu loh. Mungkin Presiden harus turun tangan kali kalau sudah seperti ini gitu. Demikian Ketua Apindo Nina Tursina. Saya Wendy Lim.